Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita melanjutkan pembahasan kita, bunda sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari kitab Fiqh Sunnati lil Nisa, fiqh sunnah untuk para wanita. Terakhir sampai di mana Umar al-Wudu? Baru mulai. Baik. Babul Wudu, bab tentang al-Wudu. Baik. Qala Asy-Syaikh Abu Malik Habibullah Ta'ala, al-wudu'u huwa raful hadasi al-asghari lis-salati wa nahwiha. Wudu maknanya mengangkat atau menghilangkan hadas kecil dalam rangka mengerjakan ibadah sholat atau yang semisal dengannya. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian bila ia dalam keadaan berhadas, sehingga ia berwudu. Kalau begitu kesimpulannya Umar, wudu itu hukumnya apa? Wajib. Apa yang menurut kalian? Wajib. Hukumnya? Wajib atau sunnah? Wajib. Ada yang wajib, ada yang? Sunnah. Kapan menjadi wajib? Nah, ketika anda sholat maka dia menjadi wajib. Kedudukannya apa bagi sholat? Syarat atau rukun? Wudu itu syarat atau rukun? Syarat. Apa bedanya syarat dengan rukun? Kalau rukun ditinggalkan tidak sah. Kalau syarat? Apa kalau seandainya syarat itu ditinggalkan sah salatnya, Bu? Tidak. Kalau begitu apa bedanya antara syarat dengan rukun? Apa bedanya? Syarat dilakukan sebelum terjadinya pekerjaan, sedangkan rukun itu bagian dari pekerjaan itu. Maka syarat tidak ada kaitannya dengan gerakan sholat. Wudu tidak ada kaitannya dengan gerakan sholat. Kalau rukun ada kaitannya dengan gerakan sholat. Apa contohnya bu rukun dalam sholat? Takbiratul ihram. Barakallahu. Baik. Kemudian saya tambahkan, tidak ada di dalam buku anda, saya tambahkan tentang fadlul wudhu, keutamaan berwudhu. Dari sahabat Nu'aim Al-Mujmir Maaf, dari seorang laki yang bernama Nuaim al-Mujmir yang berkata, "Raqitu ma'a Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'ala dhahril masjid." Saya pernah duduk bersama dengan Abu Hurairah radhiyallahu an di salah satu masjid atau di emper masjid. Fatawat doa, lalu Abu Hurairah pun berwudu. Fatola, setelah itu beliau berkata, "Inni samitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul." Sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati," sesungguhnya umatku ini, "yud'auna," akan dipanggil, "yaumal qiyamah," pada hari kiamat kelak, "gurran," dalam keadaan memiliki cahaya putih, "muhajjalin," yang keluar berwarna cerah, putih, bercahaya, "min athari wudu," berasal dari bekas wudu. Dari sini kita mengetahui hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim, fadilah berwudu mendatangkan cahaya pada anggota tubuhnya pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Satu, fadilah yang kedua. Nabi kita mengatakan di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "At-tuhuru syatrul imani." Bersuci, yaitu berwudu, dia bagian dari separuh keimanan. Maka orang yang menjaga kesuciannya itu tanda-tanda bahwa orang tersebut mukmin beriman. Yang ketiga, Rasulullah berkata, "Man tawaddo'a hakada ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjidin nafilatun." Barang siapa berwudu seperti wuduku ini, diampunilah baginya apa yang telah berlalu dari dosanya, dan sholatnya serta jalan kakinya menuju masjid, semua itu menjadi ibadah nafilah, tambahan keutamaan baginya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Berarti apa kesimpulannya, Ibu? Orang berwudu dosanya diampuni. Yang kedua, jalannya menuju masjid, menuju tempat taklim dan yang lainnya, itu menjadi nilai ibadah tambahan baginya di yaumil qiyamah. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, di antara keutamaannya, Nabi SAW menyebutkan, "Man atammal wudhu'a kama amara Allah Ta'ala." Barang siapa menyempurnakan wudhu'nya seperti yang telah Allah perintahkan kepadanya, "fassalawatul maktubat," maka salat-salat lima waktu yang ia lakukan, "kafaratul lima bainahunna," menjadi penghapus dosa yang terletak di antara salat-salat itu. Jadi kalau wudhu'nya bagus, wudhunya baik, dari sholat ke sholat, sholat yang satu menghapuskan dosa di antara dua sholat yang ada. Baik, benar? Bisa dipahami nih, Bu? Jadi wudhu menjadi sebab terhapusnya dosa dari satu sholat ke sholat yang lain. Dan itu tidak mungkin dijumpai kecuali hanya pada diri seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Berikutnya, sifatul wudhu. Nah, kembali kepada buku Anda. Sifat, apa artinya sifat? Tata cara. Tata cara berwudu. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn." Wahai orang yang beriman, Bila kalian hendak berdiri menunaikan salat, cucilah wajah kalian dan dua tangan kalian sampai kepada siku. Usaplah kepala kalian dan cucilah dua kaki kalian sampai dengan dua mata kaki. Perhatikan Ibu, di situ ada ayat yang berbunyi wa arjulakum. Dibaca dengan apa itu, Ibu? Dibaca duma apa kasroh? Wa arjulakum dibaca duma atau kasroh? Hah? Wa arjulakum dibaca duma apa kasroh? Fathah. Dibaca apa? Fathah. Dibaca dengan fathah. Padahal sebelumnya biru'u sikum dibaca dengan apa? Kasroh. Nanti akan saya terangkan fadilahnya, kenapa dibaca dengan fathah. Toib. Dan dua kakimu sampai dengan bagian mata kakinya. Surat apa ini? Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Sebelum dilanjutkan, beliau penulis ingin menjelaskan kepada kita berwudu itu ibadah. Maka tata caranya mesti yang disebutkan dalam Quran atau yang disebutkan di dalam sunnah Nabi. Gak boleh tata cara berwudu itu menurut perkiraan manusia, tidak boleh. Li'annal ibadata asluha haram. Karena hukum asal ibadah itu adalah terlarang atau haram. Illa maja'a bidalil bil Qur'ani aw sunnah, kecuali yang ditunjukkan oleh dalil Qur'an dan sunnah Nabi. Karena kita menjumpai banyak orang berwudu menurut versi mereka sendiri. Ada yang berwudu lama sekali mencuci telapak tangannya sambil berkomat-kamit mulutnya itu. Entah apa yang mereka baca. Ada pula di antara mereka yang berwudu itu berkumur-kumur dengan memasukkan air ke hidungnya itu dengan air yang berbeda. Air diambil, kumur-kumur dulu 3 kali, lalu kemudian apa? Mencuci hidung. Itu pun bukan air yang masuk. Banyak orang yang berwudu yang masuk ke dalam hidungnya itu apa? Jarinya. Padahal kan yang dimasukkan ke dalam hidung itu airnya. Kemudian setelah itu baru dibersihkan dengan jari telunjuknya atau yang lainnya. Nanti kita akan jelaskan. Ya tahu, banyak orang berwudu umur dulu 3 kali, habis itu ambil air, tangannya masuk. Bukan dihirup, padahal seharusnya dia apa kan? Dihirup. Alaihi sallallahu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Al-yaum akmaltu lakum dinakum," telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, termasuk bab tentang berwudu, tidak tertinggal. Rabb kita tidak lupa menjelaskan hal ini. Sehingga tidak butuh kita kepada penjelasan selain dari Quran dan Sunnah. Al-Quran menjelaskan, hai orang yang beriman, bila kalian tidak berdiri menunaikan sholat, cucilah wajah kalian. Qala ulama'una al-wajhu, yang dinamakan dengan wajah itu, maka nunabata sya'ru ra'si ila lihyati wa ma baina udhunaini. Yang dinamakan dengan wajah, tempat tumbuhnya rambut kepala yang paling depan, sehingga tempat tumbuhnya jenggot dan jarak antara 2 buah telinga. Berarti ini wajah. Paham itu? Nah, kalau begitu bagian bawah dagunya termasuk wajah atau bukan? Bukan. Jadi mulai dari tempat tumbuhnya jenggot di sini, batasnya sampai dengan awal tempat tumbuhnya rambut seseorang. Antara 2 telinga, itu yang disebut namanya. Maka kalau ada orang berwudu kemudian pada bagian dagunya ini tidak terkena air, tidak sah wudunya. Jadi dagunya ini harus terkena air. Lalu Allah berkata wa aydiyakum ilal marafiq, dan cucilah dua tanganmu sampai dengan siku. Yang disebut dengan marafiq, tulang yang menonjol pada tangan seseorang. Ini dia. Di situ ayatnya dengan kalimat ilah. Para ulama terima mana yang menyebutkan kalimatun ila fi hadzal ayah maknahu ma'a. Maknahu ma'a. Kalimat ila di sini artinya adalah ma'a. Apa ma'a artinya? Bersama. Berarti bukan tempat berhenti. Jadi kalau misalnya saya berkata, inna Umara dhahaba ilal masjidi. Sesungguhnya Umar dia telah pergi ke masjid. Ila itu maknanya apa? Menuju ke masjid. Apakah Umar berhenti di depan masjid? Umar pergi menuju ke masjid. Apakah Umar berhenti di depan masjid atau masuk masjid tuh? Berarti kalimat ila itu maknanya mana? Bersama dengan itu masuklah ke dalam masjid. Jadi kalau kita berwudu jangan cuma dibatasi di siku. Masukkanlah bagian siku itu. Berarti dilebihkan di atas siku sedikit. Paham ibu-ibu? Nah, tapi tidak boleh melampaui batas sampai ke pundak. Karena ada sebagian orang begitu, gak puas kalau gak sampai basah di bagian ketiaknya. Pakai dalil lagi. Kan dalilnya tadi ada Ustaz. Di hari kiamat nanti cahayanya di bekas cahayanya itu muncul karena bekas wudunya. Berarti kalau saya cuci sampai ketiak saya nanti bercahaya. Nah ini namanya akal-akalan. Gak benar. Yang dimaksud nama ini adalah ilal marofi. Berarti batasnya siku dilebihkan sedikit. Wamsahu biru'usikum. Dan usaplah biru'usikum. Bagian kepala kalian. Camkan baik-baik. Sebagai ulama ada yang mengartikan bi itu artinya litad'id. Untuk menunjukkan sebagian. Sehingga para ulama Syafi'iyah berpendapat bi di sini ini cukup mengusap bagian kepala walaupun sedikit. Ibu lihat kebanyakan orang di negeri kita kalau butuh yang diusap apa? Apa yang diusap ibu? Ubun-ubun tok sudah, enggak lebih. Kelas, ya, ambil air diusap, ambil air diusap. Iya kalau diusap. Dalam ayat ini ada beberapa faedah. Kalimat wamsahu makna masa. Coba ibu perhatikan ayat itu. Sebelumnya Allah mengatakan fagsilu dari kata-kata ghosala. Apa sih artinya ghosala, Umar? Mencuci. Berarti airnya ada ditumpahkan dan mengalir. Namanya ghosala. Sedangkan pada ayat ini penggalan berikutnya adalah wamsahu berasal dari kata-kata apa ibu? Wamsahu asal katanya apa? Kuning sih. Udah belajar bahasa lah. Nilainya Ustaz. Wamsahu apa asal kata bahasanya? Mbak Yuli mana? Saya. Apa kata asal kata bahasa Arabnya wamsahu itu? Masaha. Masaha. Apa itu masaha? Mengusap. Beda ya? Beda antara mencuci dengan mengusap. Perbedaan antara mencuci dengan mengusap. Kalau kita perhatikan baik-baik, berarti kita akan jumpai kekeliruan sebagian kaum muslimin justru mencuci kepala. Airnya diambil, ditumpahkan di ubun-ubunnya. Itu namanya ghosala. Seharusnya air itu ditambil, ditumpahkan di telapak tangan yang kirinya, diusap bagian kepalanya. Air yang menempel di telapak tangan itu yang digunakan untuk apa? Maskhud atau mengusap. Faham benar? Faedah yang kedua, di situ dibaca dengan kalimat biru usikum, kuning sin lagi. Kenapa dibaca kasroh bu? Karena ada apa? Ada jer atau huruf jer? Ada huruf jer. Apa huruf jernya? Ba, bukan bi ya? Ba, huruf jernya apa? Ba. Setiap kalimat kalau diawali dengan huruf ba, jika dia isim, karena memang isim itu kemasukan huruf jer, pasti dibaca apa ibu? Kasroh. Contoh, misalnya fi. Ini tambahan ya bu, tambahan buat ibu. Kalimat fi, artinya apa fi? Di atau di dalam. Kalau ketemu dengan huruf alkitabu, depannya dikasih fi, apa bacanya bu? Fil kitabi. Astagfirullah. Sayyaratun. Kalau dikasih huruf fi, apa bacanya? Fi sayyaratin. Al-baitu dikasih B menjadi Fil-baiti. Sekarang B. At-toriku dikasih B menjadi apa? Bit-toriki. Paham itu benar? Nah, itu disebut dengan Biru'usikum. Dibaca dengan kasrah, padahal yang sebelum-sebelumnya dibaca dengan apa ibu? Fathah. Wa aidiyakum, ya kan? Wujuhakum. Giliran wamsau bi ru'usikum. Usap bagian kepala kalian. Bi di sini maknanya diterjemahkan dengan hadis. Enggak boleh pakai kalimat bahasa tok. Dengan demikian kita bisa mengambil faedah, kadang-kadang mengambil makna ayat dengan bahasa Arab saja belum cukup, Bu. Artinya bisa menjadi rancu kalau diterjemahkan atau ditafsirkan. Karena kita banyak menjumpai sebagian orang menafsirkan Quran dengan bekal bahasa Arab kok. Ternyata keliru. Misalnya kata-kata kafara. Apa arti kafara? Kafir. Banyak orang mengartikan makna kafir itu hanya keluar dari Islam. Padahal makna kafir ternyata banyak. Tidak mesti maknanya langsung keluar dari Islam. Contohnya Nabi mengatakan fakanatin nisa yakfurnal faksaruhunna yakfurna, karena kebanyakan para wanita itu kufur. Coba kalau kita terjemahkan dengan bahasa Arab saja, kufur berarti apa? Keluar dari. Oh, berarti banyak wanita yang kafir keluar dari Islam. Ternyata enggak, maksudnya Nabi yakfurnal asir, kufur terhadap nikmat Allah berupa suami, bukan keluar dari Islam. Nah, maka kalimat biru sikum di sini berdasarkan hadis yang sahih, nanti akan ketemu hadisnya. Ternyata Nabi ketika berwudu, beliau mengusap kepala itu dimulai dari depan mukbila ila mudbira, sampai ke belakang. Dari depan sini diusap sampai ke bagian belakang, kemudian ke depan kembali. Berarti biru sini bukan separuh, tapi apa? Seluruh. Seluruh apa ini? Kepala. Seluruh kepala. Faedah yang berikutnya, Allah menyebut dengan kalimat ru'usikum, jamak dari ra'sun. Ra'sun itu artinya kepala. Allah tidak menyebutkan sya'run, rambut. Allah menyebut kepala. Makanya ibu-ibu yang rambutnya panjang, kalau wudhu gak perlu begini, ditarik rambutnya begitu gak perlu. Tapi diusap apa? Bagian kepalanya dari depan ke belakang, kemudian ke depan kembali. Fahim tuh nah? Wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah dua kaki kalian kepada, sampai kepada apa? Dua mata. Di sini dicuci, kok enggak diusap? Kenapa? Karena dibaca dengan fathah. Dalam bahasa Arab, guling sil lagi ini. Wow, ini namanya apa, Bu? Huruf apa? Huruf atof. Karena dia huruf atof, berarti harus kembali dibaca seperti yang asalnya. Oh, kalau dibaca fathah, ngikuti yang mana ini, Bu? Oh, ngikuti wujuha. Mengikuti irsil, gosala. Berarti dia ikut pada kalimat mencuci, bukan mengusap. Makanya gak boleh mengusap kaki. Kaki harus dicuci. Kecuali ibu menggunakan jaurat atau kuf, kaos kaki atau sepatu, baru ibu usap. Gak boleh dicuci malahan, harus diusap. Nanti datang penjelasannya insya Allah. Dari ayat ini kita bisa menyimpulkan anggota wudhu yang wajib untuk dibasuh dan dia merupakan rukun dalam wudhu ada berapa, Bu? 4. Apa saja? Wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Dua kali. Tapi aksen benar. Pertanyaan buat ibu-ibu, mencuci mulut dan hidung wajib enggak? Wajib. Kumahan. Kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung wajib atau sunnah? Wajib. di ayat ini cuma disebut wajah. Karena apa ibu? Ahsan. Barakallahu fiik. Daqiyatun. Cerdas. Barakallahu fiik. Maka kita sekalian karena apa? Karena wajah. Karena hidung dan mulut bagian daripada wajah. Sehingga Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat karena hidung dan mulut itu bagian dari wajah, diperintahkan kita mencuci wajah. Berarti kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung hukumnya wajib. Sampai pun dalam kondisi puasa, Nabi tetap berkumur-kumur dan beristinsyak. Dan istinsyak. Istinsyak artinya memasukkan air ke dalam hidung. Istinsyak artinya menghembuskan air dari hidung itu dengan tangan kiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Berarti kita sudah mulai ngerti tentang wajibnya berkumur-kumur dan mencuci itu. Berikutnya, wa fi sahihaini dalam buku Anda terdapat itu. Terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Kalau disebut sahihain berarti kitab Bukhari dan Muslim. Anna Utsman ibn Affan, Anna Utsman ibn Affan. Bahwa Utsman bin Affan, khalifah yang keberapa ini, Bu? Tiga. Khalifah yang keberapa? Tiga. Apa gelar beliau yang masyhur? Gelarnya Utsman yang masyhur itu apa? Yang memiliki dua cahaya. Bahasa Arabnya apa? Dun? Dun Nurain. Dun Nurain, pemilik dua buah cahaya. Kenapa disebut Dun Nurain? Karena beliau menikahi dua putri Nabi. Siapa saja? Ummu Kultsum dan Ruqayyah. Ruqayyah, Zainab, Fatimah. Yang mana ini? Ummu Kultsum. Ruqayyah, Fatimah, Zainab, Ummu Kultsum. Yang mana ini? Ummu Kultsum sama Ruqayyah. Ummu Kultsum dengan apa? Ruqayyah, Ahsan. Jadi yang dinikahi Utsman adalah Ruqayyah dan Ummu Kultsum. Fatimah siapa yang menikahinya? Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, ja'a biwadu'in, pernah meminta satu ember atau satu gayung air. Wadu, wadu, wawu, dot, wawu, hamzah. Kalau wawunya itu dibaca fathah, ingat ibu, wadu itu artinya air. Itu artinya air. Maka masuk dalam bahasa Indonesia. Air dengan jumlah yang banyak di bendung namanya apa ibu? Waduh. Nah maka Indonesia itu mencontek bahasa Arab. Waduh menjadi waduh. Kalau dibaca dengan duman menjadi apa? Wudu. Apa itu wudu? Wudu ini tata cara bersucinya. Wudu itu airnya. Wudu tata cara bersucinya. Fatawad doa. Lalu beliau berwudu. Bagaimana cara wudunya? Faghasala kafayhi salasa marrat. Beliau mencuci dua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Tahu caranya ibu? Jadi kalau seandainya ada air dalam satu ember, beliau memang ambil sedikit dengan ember itu ditumpahkan di tangan kanannya, dicuci sekali, lalu tangannya masuk, dicuci lagi sekali, tangannya masuk lagi ke dalam itu, dicuci sekali lagi, membuktikan tangan yang masuk ke dalam ember itu tidak mempengaruhi kondisi air. Telah kita terangkan al aslu fil ma'i, al aslu fil ma'i tohurun, hukum asalnya air itu suci dan mensucikan. Mungkin tadi ibu bertanya apa? Bagaimana kalau pakai apa? Keran air. Boleh atau tidak? Boleh nggak ibu? Boleh. Boleh. Tapi gunakan dengan cara yang hemat. Airnya dibuka, ditutup lagi. Jangan ngalir terus. Terbuang dan itu mubadir. Ditanya oleh Allah. Innal mubadirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya membuang-buang karunia Allah itu merupakan saudaranya lah. Syaitan. Biasanya umat ini kencengnya luar biasa, yang dipakai cuma sedikit. Ketika lebih banyak membuang, Islam gak mengajarkan begitu. Maka lebih baik, saya anjurkan kepada ibu-ibu, ambil gayung, dituang di dalam gayung itu, tutup, lalu letakkan, ambil yang dalam gayung. Kalau habis, ambil lagi. Ini yang demikian yang bicara yang dikenal Islam. bukan dibiarkan mengalir terus. Fahim tenang? Tadi untuk yang pertama itu tangannya enggak boleh langsung. Iya, terutama ketika bangun dari tidur. Nabi kita mengatakan idza istayqadha ahadukum min naumihi, bila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, fala yaghmisu ila kinai hatta yaghsila yadayhi salasamarat, jangan langsung dicelupkan telapak tangannya ke dalam bejana sampai dia cuci dulu terlebih dahulu. Fa inna la yadayna batiyadu, karena dia enggak tahu di mana malam itu tangannya tidur. Paham Ibu? Banyak faedah, mungkin ada kotoran walaupun hanya enggak najis. Tapi mungkin ayat itu akan digunakan oleh yang lainnya, istrinya misalnya, kalau ibu suaminya mungkin. Ibu habis wudu masih ada ayatnya dipakai lagi wudu oleh siapa? Suaminya. Paham dong kan? Jangan berpikiran, wah itu Ustaz kita banyak airnya. Islam mengajarkan hidup hemat, sederhana dalam menggunakan air. Baik, kita lanjutkan. Summa matmadha wastansara. Lihat kalimatnya di sini digabung Ibu. Summa matmadha wastansara. Kemudian beliau berkumur-kumur dan beristinsar. Ini bukan tidak ada faedahnya. Dijelaskan oleh para ulama, ternyata kumur-kumur dan beristinsar itu dengan satu cidukan, bukan dengan cidukan yang dibedakan. Diambil air dengan satu telapak tangan, kemudian berkumur-kumur dibuang, sisanya dihirup. Istinsar, kemudian dikeluarkan dengan tangan kirinya. Istinsar. Fahim? Dua, Imam Bukhari menjelaskan bahwa mana istinsar. Imam Ibnu Hajar yang menyebutkan mana matmadu wal istinsar itu maknanya sekaligus diambil dengan satu cidukan masuk ke mulut dan ke hidung. Yang ini perlu belajar Ibu-ibu. Kalau belum terbiasa biasanya sampai ke dihirup langsung sampai ke rongga tenggorokan gitu. Rongga tenggorokan. Tenggorokan ya. Allah alam bisa. Nah, makanya Ibnu Katsir rahimani wa rahimakumullah, justru itu yang benar, yang mutawatir riwayatnya begitu, diambil kemudian dimasukkan ke mulutnya, ditahan ini, dihirup. Dikeluarkan hidung dari hidungnya dulu, baru dikeluarkan yang dari mulut. Dua cara ini benar. Ya boleh ya, tadi kalau dari mulut dulu diambil dulu, kemudian berkumur-kumur dibuang, sisanya dihirup. Gak mungkin ibu menghirup sampai mengeluarkan mulut, pasti gak bisa. Sulit ya, ini maksudnya memang mulut dulu gak bisa. Ada yang salah paham dengan hadis ini. Dipahami berarti airnya masuk hidung, keluarnya mulut, Ustaz. Nah, ini kesalahan. Ini kesalahan fatal, ini salah, keliru. Jadi air ini diambil untuk mulut dan hidung. Berapa kali di sini dijelaskan? Dalam riwayat yang lainnya dijelaskan salasa maro, sebanyak 3 kali. Nah. Summa, kemudian di situ dipisahkan dengan kalimat kemudian. Ghasala wajhahu salasa marrat. Beliau mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Diambil lagi dengan tangan kanan atau dengan dua tangan, lalu ditumpahkan ke wajahnya 1 kali. Ditumpahkan lagi sampai sebanyak 3 kali. Apakah bilangan 3 ini bilangan yang wajib atau bilangan yang sunnah? Bilangan yang mustahab, sunnah disukai. Kadang dia boleh 1 kali, boleh 2 kali, maksimal hanya 3 kali. Lebih daripada itu, gulu. Gulat, melakunya namanya gulat, melampaui batas. Summa ghasala yadahu al-yumna ila mirfaqi salasa marrat. Kemudian beliau mencuci tangan kanannya dulu sampai bagian sikunya 3 kali. Camkan baik-baik. Beliau berkata tangan kanannya sampai siku 3 kali. Berarti kekeliruan yang kita jumpai ketika kaum muslimah itu berwudu dengan keran, mereka bersiram kanan 1, pindah tangan kiri 1, kanan 2, pindah tangan kiri 2. Khotok, keliru. Harusnya tangan kanan dahulu sampai 3 kali, yaitu sampai pada bagian. Bagaimana caranya? Terdapat dalam riwayat sebagiannya didhaifkan oleh para ulama. Dan Imam Ahmad melakukan ini, yaitu ketika berwudu mengambil, ditumpahkan, lalu digosok ke seluruh tangan dan berputar di bagian siku. Paham Ibu? Diambil lagi, ditumpahkan, digosok ke seluruh tangannya, kemudian baru siku. Dan dalam yang Imam Abu Daud dianjurkan menyela-nyela jari jemari. Paham? Kapan itu? Setelah selesai wudu. Setelah tangan kanan sudah selesai, tangan kiri selesai, kemudian diselah demikian supaya air itu masuk dalam bagian sela-sela jari jemarinya. Fahim tunnah? Paham gak ini bu? Baik, kalau bingung nanti ditanyakan. Summa ghassala yadahu al-yusra misla dhalik. Kemudian beliau mencuci tangan kirinya yang sama seperti itu, diambil dengan tangan kanan ditumpahkan, digosok, dibuta di bagian sikunya. Baik, sebanyak 3. Kemudian beliau berkata, summa masaha ra'sahu. Lalu beliau mengusap bagian kepalanya, diambil dengan tangan kanan ditumpahkan dengan tangan kiri, diusap dari depan sampai ke belakang, kemudian ke depan lagi. Dalam riwayat yang lainnya, Nabi mempraktikkan mengusap kepala ditumpahkan dengan tangan kiri, kemudian di depan ke belakang, kemudian ke depan, langsung mengusap dua telinga. Karena Nabi menyebutkan al-udhunani minar ra'si. Dua telinga itu bagian dari kepala. Al-udhunani minar ra'si. Dua telinga itu bagian dari kepala. Berarti ketika mengusap kepala sekali langsung mengusap telinga. Boleh gak mengambil air lagi? Inilah para ulama. Mayoritas para ulama boleh mengambil air lagi ditumpahkan lalu mengusap telinga satu kali saja. Sekaligus ya bu ya. Bukan kanan dulu kemudian baru kiri, bukan. Tapi dua telinga bersamaan. Nah, kembali. Kemudian, summa ghassala rijlahu yumna ila al-ka'baini thalatha marrat. Lalu Nabi SAW itu mencuci dua kakinya sampai pada bagian ka'bun. Ka'bun tiga maknanya dalam bahasa Arab. Pertama, ka'bun itu maknanya bagian punuk kaki. Bagian punuk kaki namanya ka'bun. Yang kedua, bagian putih kaki. Sebenarnya lebih tepat disebut dengan qadam. Yang ketiga, tulang yang menonjol. Nah, yang benar tulang yang menonjol itu. Kita menyebutnya apa? Mata kaki. Berarti batas mencuci kaki itu di atas mata kaki sedikit, bukan sampai mana? Lutut. Maka berwudu sambil lutut itu sambil hulu. Lagi-lagi dalilnya katanya supaya cahayanya apa? Lebih banyak ya. Kalau begitu mandi sekalian berkeluar bercahaya semua. Nah, itu nggak ada dalilnya, ya. Kemudian kata beliau, summa ghassala al-yusra misla dhalik. Itu pun dilakukan kanan dulu, kemudian baru beliau mencuci kaki yang kiri. Itu juga menunjukkan tidak bolehnya seperti orang main bola itu, kanan kiri. Harusnya kanan selesai, kemudian baru summa qala. Kemudian Utsman berkata, ra'aitu, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddoa ketika beliau berwudu, nahwa wudhuha, dan seperti wudhu yang kulakukan sekarang ini. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau telah berwudu seperti wudhuku ini, maksudnya Utsman ingin mengajari manusia cara wudhunya Nabi yang dilihat oleh Utsman bin Affan. Man tawaddoa nahwa wudhuhi hadza, kata Rasulullah, barang siapa dia berwudu seperti wudhuku ini, summa qama, kemudian setelah wudhu dia berdiri, falau ka rakaataini, ini salat dua rakaat yang ringan, salat sunnah wudhu. La yahdusu fihi man nafsuhu, hatinya tidak ada pembicaraan niatan kecuali salat. Hufirallahu, maka akan diampuni baginya mata perdama min dambi, apa yang telah berlalu dari dosanya itu. Qala Ibnu Syihab, kata Ibnu Syihab, wa kana ulama'una yaqulun hadzal wudu asbahu ma yatawaddo bi ahadun lis-shalah. Para ulama kita, mereka telah mengatakan inilah cara wudu yang paling sempurna yang dilakukan seseorang untuk mengerjakan sholat, dicontohkan oleh Utsman Ibn Affan. Makanya ibu sekalian, Syiah itu benci sekali dengan cara wudu kita, karena cara wudu kita itu dicontohkan oleh siapa? Utsman. Dan mereka mengatakan Utsman itu kafir. Wudunya beda, wudunya orang-orang Syiah itu berbeda, sholatnya juga beda. Karena tata cara sholat kita itu banyak diambil riwayatnya dari Aisyah dan Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar, tiga-tiganya dikafirkan. Maka cara sholatnya orang Syiah itu enggak sama dengan cara sholatnya orang Ahlus Sunnah, orang Islam. Ibu lihat, kalau orang Islam itu sholat kan salam ke kanan dan Kalau malam siang enggak mau salam sama malaikat di kanan kirinya. Tapi kalau habis salam marah-marah. Gimana marah-marahnya nepuk parah 3 kali. Paham? Tapi kalau habis salam itu menepuk parahnya 3 kali. Jadi kalau ibu lihat ada orang salat sebelum dia itu berdiri dia tepuk-tepuk dulu parahnya 3 kali atau 2 kali, itu tanda-tanda dia itu orang iya. Paham dong? Nah, bagus. Kemudian berkata kembali, fa idza arafti ukhti almuslimah alwudu'a lis-salati wa nahwiha, bila engkau hendak melakukan wudu wahai saudariku muslimah, wudu yang engkau lakukan untuk salat atau yang semisal di salat, seolah-olah beliau mengisyaratkan sebenarnya ibadah wudu itu bisa dilakukan bukan hanya untuk salat. Tapi yang wajib wudu hanya sholat. Saya ulangi, yang wajib untuk wudu hanya sholat. Ittifaq, sepakat para ulama dalam masalah kewajiban wudu dalam sholat. Yang berbeda pendapat para ulama adalah masalah tawaf. Apakah tawaf wajib wudu atau tidak? Ini khilaf para ulama. Kalau kita tawaf itu wajib wudu dulu atau tidak, itu berbeda pendapat para ulama. Sebagian ulama mengatakan wajib wudu. Seperti Syekh Al-Albani. Karena Nabi menyebutkan bahwa yakni at-tawaful mu'minina salatun fil masjid. Yakni al-haram. Tawafnya kaum mukminin itu seperti salat tahiyatul masjidnya mereka di Masjidil Haram. Alaihi wasallam. Nah kata Al-Albani rahimahullah ta'ala, seandainya dia itu dikatakan seperti sholatnya di dalam masjid, berarti kan sholat gak sah tanpa Allah. Sehingga menurut Imam Al-Albani harus wudu. Tapi ulama yang lainnya seperti penulis buku ini Sahih Fikus Sunnah Limisa, dia juga menulis buku Sahih Fikus Sunnah. Pada jilid yang pertama beliau menjelaskan tidak ada satupun dalil yang menyebutkan bahwasannya kalau mau tawaf harus wudu dulu. Padahal bersamaan dengan itu, di zaman Nabi banyak manusia yang tawaf. Sangat memungkinkan mereka itu berhadas ketika apa? Tawaf. Tapi tidak ada keterangan mereka wudu lagi. Itu menguatkan pendapat yang menunjukkan tawaf tidak wajib apa? Wudu. Dan saya condong kepada pendapat yang kedua ini. Tawaf itu tidak wajib wudu, tetapi bila berwudu itulah yang paling afdol. Maksudnya kalau ibu-ibu tawaf, di tengah-tengah tawaf apa? Buang angin, jangan sibuk-sibuk cari air wudu lagi jauh-jauh, nanti sampai di tempat tawaf mau tawaf kentut lagi balik lagi sana. Mau tawaf lagi kentut enggak selesai selesai. Selain apalagi di Masjidil Haram itu jarak untuk wudunya itu jauh, Bu. Ya kalau misalnya ibu mau ya menggunakan air zam-zam. Dan itu pun harus berdasarkan sekian banyak. Alhamdulillah. Menurut pendapat yang rajih, insya Allah tidak wajib wudu. Tetapi jika dia menjaga wudu itu lebih selamat. Keluar dari perselisihan. Fahim tuna? Baik. Hal yang perlu diperhatikan di dalam wudu. Satu. Fastah diri niyah fi qalbika. Fi qalbiki. Li wudu'in wa quli bismillah. Hadirkanlah niat ketika engkau hendak berwudu wahai saudariku. Hadirkanlah niat sebelum engkau berwudu dan ucapkanlah bismillah. Niat itu di mana? Di qalbik, di hatimu. Berarti beliau mengisyaratkan tidak ada niat sambil berkata nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghar. Tidak ada dalil. Enggak ada dalil. Nabi enggak pernah ketika mau wudu baca nawaitul wudu, enggak pernah. Sampai ada orang begini, memperberat diri. Baca niatnya itu pelan-pelan sambil dia sapi nawaitul al wudu li rafil hadas, ditegur oleh temannya. Apa yang kamu baca? Oh, kaget, diulang lagi nawaitul. Enggak selesai-selesai. Masya Allah. Padahal niat tetapnya di dalam hati. Kalau ibu-ibu ada yang masalah, lalu kita katakan seperti ibu-ibu datang ke masjid ini. Sama, apa ke pondok Nalita ini? Ke pondok Nalita ini niat ibu-ibu untuk apa? Untuk apa? Bermajelis? Kan enggak ada ibu-ibu yang dari rumahnya nawaitu adhabu ila pondok Nalita di majelis ilmu. Bisa juga enggak gitu ya. Maka kita katakan itu tidak ada hadisnya. Wallahu ta'ala alam bisa. Kemudian bismillah membaca bismillah di sini kenapa ulama? Ulama al-sunnah berbeda pendapat apakah harus bismillah ini hukumnya wajib ataukah mustahab. Ada bahkan yang mengatakan membaca bismillah itu bid'ah. Ada yang mengatakan demikian. Pendapat yang wajib membaca bismillah ini berdasarkan keumuman riwayat-riwayat yang ada hukumnya yang kuat wajib. Jadi hukumnya wajib. Nah, sebagian ulama yang mengatakan mustahab, hukumnya wajib. Karena dia hukumnya wajib, maka kalau ibu-ibu berada di kamar mandi pun tetap harus baca bismillah. Bagaimana dengan larangan Ustaz? Tidak boleh mengucapkan nama-nama Allah di kamar mandi. Itu hukumnya makruh. Sedangkan yang wajib mengalahkan yang makruh. Untuk keluar dari perselisihan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bismillah itu dibaca di dalam hati atau di luar kamar mandi. Sebelum masuk ibu baca bismillah, baru kemudian baru masuk dan berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Fahim tuna? Yang kedua, ilsili kafaiki watamat nabi wastansati al-ma'a salasa marrat. Cucilah dahulu telapak tanganmu dengan air sebanyak 3 kali. Berkumur-kumurlah, beristinsaklah sebanyak 3 kali juga. Timbul permasalahan. Beristinsar dengan tangan kanan atau tangan kiri? Kiri. Kiri. Riwayat yang saya menyebutkan istinsar itu dengan tangan kiri. Disebut istinsar dihembus dengan kuat itu. Memang dikuatkan. Nabi mengatakan, "Idza sayqadu ahadukum falyajal fi anfihi ma." Barang siapa di antara kalian itu bangun dari tidur malamnya, segera masukkan air ke dalam hidungnya. Maksudnya berwudu. Lianna syaitana yabitu ala manakhirin. Karena setan itu suka tidur di pangkal hidung. Setan suka tidur di pangkal. Jangan dibayangkan gedenya seberapa. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kesimpulannya yang kalian tidur di pangkal hidung. Salah satu faedah daripada istinsar tadi mengusir syaitan dari hidung itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalnya pilek, kita mau mengeluarkan cairan hidung itu dengan tangan juga berarti. Nah, setiap untuk sesuatu yang kotor disunnahkan, tidak wajib ya. Disunnahkan, disukai menggunakan tangan yang kiri. Ya kalau ibu enggak sanggup dengan tangan kiri, bisa dengan tangan kanan ya enggak apa-apa. Boleh. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Yang ke 3. Tirsili wajhaka kullahu jayyidan. Kalimatnya jayyidan, sana sana roh. Cucilah wajah. Irsili wajhaki, cucilah wajahmu itu, wahai saudariku, seluruh wajahnya, jayyidan, dengan cara yang baik. Berarti kalimat jayyidan ini menjelaskan hati-hati, banyak orang yang mencuci wajah asal-asalan saja. Padahal seluruh bagian daripada wajah ini harus terkena, ketiak lupuha, hendaklah dia itu menggosoknya pada bagian wajah itu. Dirapakan air itu pada bagian wajahnya. Berapa kali? 3. Yang keempat. Irsili yadaiki ilal mirfaqaini wabda'i bil yamini salasan. Cucilah dua tanganmu setelah itu sampai di bagian dua sikunya. Mulailah dengan tangan yang kanan dengan jumlah bilangan 3 kali. Yang kelima, imsahi ra'saki kullah ma'al udunain. Usap seluruh kepalamu itu seluruhnya. Bersamaan dengan itu usap juga dua telingamu. Wa idza kana ma'a ra'siki khimar falaki an tamsai alaihi. Kalau kamu memakai khimar, apa khimar? Kerudung yang besar namanya khimar. Kerudung yang besar dari kepala sampai ke bawah itu namanya khimar. Ya kayak ibu pakai-pakai itu kerudung, maka usap saja di bagian atas khimar itu. Enggak usah dilepas khimarnya, diusap di bagian atas khimarnya, kemudian ambil air lagi di tangan, masukkan ke telinganya, diusap telinganya. Fahim tuh nak? Kalau bantarnya itu belum memakai khimar? Kalau? Bantarnya wudu. Kalau bantarnya wudu sebelum memakai khimar, berarti dia harus melepas khimarnya, mengusap bagian kepalanya itu. Dia mengusap bagian khimar itu kalau ibu-ibu dalam kondisi sebelumnya sudah suci, kemudian berhadas mau wudu lagi, usap saja bagian khimarnya. Paham tuh? Yang mana? Pak, di sini tidak sebutkan bilangannya. Berarti jumlahnya berapa, Ibu? 1 kali saja. Yang keenam, igsili rijlaiki ilal ka'baini wabda'i bil yamini salasan. Cucilah dua kakimu sampai dua mata kakinya. Maksudnya dilebihkan sedikit di atasnya. Dan mulailah dengan bagian yang kanan. Tiga kali juga. Saya tambahkan, disukai menyela-nyela jari jemari kaki dengan tangan kiri. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketujuh, kuli setelah selesai engkau berwudu, bacalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam riwayat yang lainnya membaca doa, Allahumma ij'alni minal tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Sampai di situ. Riwayat yang ada tambahan wa ij'alni min ibadika sholihin, riwayatnya tidak sahih. Jadi cukup sampai pada kalimat ij'alni minal mutatahhirin. Apakah mengangkat tangan atau tidak? Tidak mengangkat tangan tidak mengapa. Mengangkat tangan terus-menerus, dalil yang menyebutkannya tidak ada. Jadi, mengangkat tangan itu kalau mau kadang-kadang saja. Jangan setiap selesai berwudu. Paham tuan? Apakah dibacanya mesti berdiri tegak menghadap kiblat besar? Tidak. Sambil berjalan pun boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Apa? Gimana? Kenapa ibu? Oh banyak, bukan hanya dua atau tiga. Seingat saya ada delapan cara membaca doa wudhu. Ada yang sampai kepada kalimat Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minka jaddi. Barakallahu fiik. Ahsan. Silakan melihat lebih luas dalam kitab Hisnul Muslim. Saya pernah bagikan di sini bukunya. Saya pernah bagikan bukunya di ibu-ibu, buku Hisnul Muslim. Masih ingat ibu-ibu? Buku terjemahan tentang zikir dan doa itu yang ditulis oleh Syekh Said Al-Qahtan. Nah, baru. Berikutnya ibu-ibu sekalian, tambahan dari beliau, suruh tersihati wudhu, ada syarat yang perlu diketahui. Sahnya wudhu itu syaratnya satu, an-niyah. Harus ada niat, karena memang dia mengatakan innamal a'malu binniyat wa laisa utalaqut bi ali adami subuti an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disyariatkan melafatkan niat karena memang enggak ada riwayat yang menunjukkan datang dari nabi beliau membaca niat. Tidak ada, kecuali di buku itu di belakangan ini. Kalau kita di negeri kita ada buku apa, mujarabat atau buku kunci ibadah, di sana ada tuntunan membaca niat, tapi enggak ada hadisnya. Enggak ada hadisnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada seorang yang baru masuk Islam ketika kami masih di Pekanbaru. Dia berwudu, dia berkata, "Ternyata jadi Islam itu ribet, Ustaz." Saya tanya, "Kenapa?" "Saya harus menghafal sekian banyak wudu, suruh menghafalkan nawaitu itu begini. Mau puasa suruh menghafalkan nawaitu itu begini. Sholat suruh mengapakan usul begini. Nanti menikah nawaitunya juga ada lagi. Ribet," kata dia. Ini menunjukkan apakah tidak tahuannya. Tidak, Islam itu cukup. Seseorang itu meniatkan sesuatu dalam hatinya, enggak pakai kalimat nawaitu besar. Besok mau nikah, udah besok nikah kan Allah. Sudah cukup, enggak pakai apa nawaitu an aku imra'atan fulana bintu fulana. Enggak ada. Allah Allah besok. Kita lanjutkan. Arkanul wudhu lil mar'ah. Bagi wanita ada beberapa rukun wudhu yang perlu diperhatikan. Wa yallati tatarattabu minha haqiqatu fa idza taqallaba ruknun minha la tatahaqqaqu wa la yata'ad wa yuqaddu bi syar'an. Ini yang merupakan urut-urutan yang menjadikan sebab benar tidaknya wudhu. Jika salah satu rukun ini ditinggalkan, wudhunya tidak sah, enggak dihitung secara syariat. Percuma yang dia lakukan itu. Satu, ghuslul wajhi kullah. Mencuci ghuslul wajhi kullihi. Mencuci seluruh bagian wajah. Mata termasuk wajah bukan itu? Kalau misalnya berwudu harus dibasahi enggak mata? Kelopak mata iya. Tapi kalau bagian matanya tidak wajib. Jadi ibu enggak harus mencuci sambil membuka mata, enggak ada. Nah. Baik. Man a'la tastatihu jabhati ila asfal. Tadi sudah saya jelaskan ya. Wajah itu tadi apa? Tempat tumbuhnya rambut yang atas batasnya sampai dengan jenggot, tempat punya jenggot, dan di antara dua telinga. Itu yang disebut dengan wajah. Yang kedua, al-matmadatu wal-istinsyak, berkumur-kumur dan beristinsyak. Dalilnya sudah saya sebutkan dari itu. Di anna'umah min gusli wajih, karena dia keduanya termasuk bagian daripada wajah. Wallahu a'lam bishawab. Dan Nabi tidak pernah meninggalkan berkumur-kumur dan beristinsyak ketika berwudu. Nabi bahkan memerintahkan dan berkata, idza tawaddo'a ahadukum, bila seorang di antara kalian berwudu, falyaj'al, hendaklah dia menjadikan fi anfihi ma, di bagian hidungnya itu dicuci dengan air, summa yastansir, kemudian dia beristinsyak menghembuskan air tersebut. Riwayat siapa hadisnya? Bukhari nomor berapa? Dan Muslim nomor berapa? 230. Yang ketiga, ghusl yadaini ila mirfaqaini. Ini rukun. Mencuci tangan sampai dua siku rukun. Wal mirfaqu wal mufassal ladzi bainal 'adadi wasa'id. Siku-siku itu Siku-siku itu adalah bagian yang terletak antara pundak dengan apa? Lengan. Bagian antara pundak dengan lengan. Itu yang disebut dengan siku. Wa yadkhulu al-mirfaqani fi ma yajibu fi'luhu wa adru al-muttadridu min hadyi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yarid anhu sallallahu alaihi wasallam tarku wa ghuslihima. Berarti dia masuk dari bagian siku tulangnya. Dicuci, kalau meninggalkannya itu menyelisih sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu tidak benar. Walhasil, kalau ada orang yang mencuci sampai pada bagian pundak itu juga menyelisih syariat. 4 dan 5 masfur ra'si kulla wal udunani min ra'si. 4 dan 5 ini itu mengusap kepala dan telinga, karena dua telinga itu bagian daripada kepala. Dalilnya wamsahu bi ru'usikum. Kata beliau, wa yajibu 'alal mar'ati karrajuli sawa'an. Laki-laki dengan perempuan itu sama dari segi kewajibannya. Ta'mimu jami'a ra'si bil masih, seluruh bagian kepala diusap dengan tangannya itu. Kalau ada yang berkata, Ustaz, tadi kan ada ulama mengatakan bi itu artinya sebagian. Nah, kalau kita terima dengan mengatakan makna itu sebagian, maka kadang-kadang kita harus mengusap bagian apa? Samping. Bukan hanya di depan saja. Karena orang wudu selama ini ubun-ubun saja, katanya cuma sebagiannya. Kenapa enggak samping sekali-sekali? Kiri sekali satu yang di sini. Kalau orang mengusap begini pasti dibilang junun gitu ya. Nah, kita katakan berarti pendapat yang mengatakan mengusap sebagian itu tidak kuat. Pendapatnya dhaif, lemah. Lakin idza kana ar-ra'su khimam, akan tetapi bila di bagian kepalanya ada kerudung yang menutupinya, fa yajuzu laha an tamsaha 'ala al-khimari qiyasan 'ala masir rajul 'ala imamatihi. Boleh bagi wanita itu mengusap bagian atas kerudungnya saja sebagai kias seorang lelaki yang mengusap di bagian surbannya. Terdapat dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwa Nabi itu mengenakan surban dan mengusap di bagian surbannya. Catatan buat ibu-ibu, kalau begitu pakai surban itu hukumnya apa? Pakai surban bagi laki-laki hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Mengenakan surban bagi laki-laki itu mubah. Cuman mubah. Boleh saja. Kalau dia niatnya dalam rangka mengikuti Nabi, baru bernilai apa? Sunnahnya Nabi SAW. Dan surban itu berbagai macam cara memakainya. Barakallahu fiik. Wa yatruna khurujan min al-khimam an tamsaha 'ala juz'in min rasiyatiha muqaddama sa'riya ma'al khimari. Dan lebih diutamakan lagi, ketika ibu-ibu itu mengusap bagian atas khimar, sangat dianjurkan mengusap sedikit di bagian ubun-ubun untuk keluar dari perselisihan. Berarti yang ingin beliau jelaskan, kalau mau memperhatikan kebiasaan wanita-wanita pada zaman sekarang mengusap ubun-ubun saja, harusnya dia konsekuen usap juga bagian apa? Kerudungnya itu, bukan sekedar ujungnya saja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa amma wujub masih udhunaini walima sabaka fil hadis sahih di anna sallallahu alaihi wasallam masahuma man amasi ra'sihi wa qad warada an nabi sallallahu alaihi wasallam al udhunani min ra'si. Adapun kewajiban mengusap dua telinga telah tetap dalam riwayat yang sahih bahwa Nabi mengusap dua telinga. Bersama dengan itu kita ada mendengar hadis yang menyebutkan dua telinga bagian daripada kepala. Riwayat siapa? Ibnu Majah disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitab Silsilah Sahihah nomor 36. Kemudian wa huwa mukhtalifun fi siyati. Memang para ulama membincangkan kesahihan hadis, tapi yang benar disahihkan oleh Al-Albani di sini. Lakinna sahha an jam'i min as-salafi minhum Ibnu Umar radhiyallahu anhu, akan tetapi para ulama salaf telah menetapkan. Ulama salaf di sini maksudnya siapa? Sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Mereka menyebutkan ada riwayat yang sahih dari Abdullah ibn Umar, beliau mengusap dua buah telinga. Terakhir ibu, keenam, ghusl rijlaini ila al-ka'bain, cuci dua kaki sampai dua mata. Kata beliau, saya terjemahkan, wajib mencuci dua kaki sampai dua mata kakinya. Karena Abdullah ibn Umar mengatakan, taqabla fa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar fa adrakna wa qad arhiqna al-asra fa ja'alna natawadda wa namsaha ala arjulina fa nada bi ala sawti wailul lil aqabi minan nar wailul lil aqabi minan nar aw salasan. Coba terima kali ibu. Kata perkataan Abdullah ibn Umar, dalam satu perjalanan ketika itu kami sudah mendekati waktu asar. Karena itu kami berwudu. Di akhir wudu kami membasuh kedua kaki. Tiba-tiba beliau sallallahu alaihi wasallam berteriak, celakalah tumit-tumit yang tidak dicuci dengan sempurna. Beliau mengusapkannya dua atau tiga kali. Kalimatnya disebutkan wanam sah. Kami cuma mengusap, bukan wanam sin. Istri terjemahan apa? Membasuh ya bu ya. Jadi benar mengusap. Maka sebab itu Nabi berkata dengan suara meninggi, celaka tumit-tumit itu di neraka, celaka tumit-tumit itu bakal di neraka. Maksudnya ketika seseorang berwudu tidak mencuci bagian apa? Kakinya. Menunjukkan dicuci dengan kalimat akob masuk dalam bab ini adalah mata kaki. Baiklah, Allah Ta'ala alam bisawab. Wahmat atau dalam minal kori diwal mansusul yaitu kauritara. Lebih-lebih lagi telah kita terangkan di awal ayat dalam surah apa? Al-Maidah ayat. Nah, kalimatnya warjuna ku bilang ka'bain, dua kaki kalian dicuci sampai dengan mata. Terakhir tertib. Justru disini sebutkan yang kedelapan mual ya, ya. Yang terakhir itu yang mual. Tertib itu artinya berurutan dengan sempurna, enggak boleh dibolak-balik. Mualah itu artinya berkesinambungan. Jarak waktunya enggak boleh lama. Habis kumur-kumur enggak boleh makan roti dulu, duduk-duduk dulu baru cuci wajah enggak boleh. Ya enggak boleh habis wudu sampai di bagian kepala sebentar ngambil sesuatu dulu kemudian cuci lagi enggak boleh. Harus berkesinambungan. Sedangkan menurut orang awam, mualah itu artinya air terus mengalir. Salah. Maka ada yang berwudu aja ngalir terus, ketika dimatikan batal kata mereka wudunya. Enggak mualah, tidak. Mualah itu maksudnya berkesinambungan tanpa diputuskan dengan sesuatu. Penjelasannya saya terangkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.